gak rapi. Nyambut gawe de agek de wingi. Tinggo mangan saben dino durung cukup. Aku emoh manten anyar kerep gelut. Seminggu kowe aku podo-podo durung ngerti. Luweh-luweh kecocokan jroning ati. Tak pikir cepet temen seneng aku. Tak pikir kena ngapa buru-buru. Apa ono sebabe sing wigati. Ketiwasan yen aku kena pulute. Rapi nyambut gawe de agek de wingi. Tinggo mangan saben dino durung cukup. Aku emoh manten anyar kerep gelut. Tak pikir cepet temen seneng aku. Apa buru-buru? Apa ono sebabe sing wigati? Ketiwasan yen aku kena pulute. Dek kena apa? Coba-coba kondo. Dek kena apa? Coba-coba kondo.